Apakah benar perkataan seorang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi seorang yang berakhlak pasti berilmu? Hakikat dari ilmu adalah amalan. Ilmu ini harus berbarengan dengan amal. Kapan salah satu di antara keduanya ini hilang, maka ada kepincangan di dalamnya. Seorang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ini sesat. Sebaliknya seorang beramal tapi tanpa ilmu juga merupakan kesesatan. Namun yang terbaik bagi seorang adalah berusaha mengkombinasikan antara ilmu dan amal. Dia beramal dibangun di atas ilmu. Ilmu itulah yang menyebabkan dia melakukan amalan tersebut. Maka inilah ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang memiliki arti dalam kehidupan seorang hamba. Seorang berilmu belum tentu berakhlak. Iya. Kalau yang dimaksud ilmu tersebut ilmu teori semata, tapi dia tidak mengamalkannya, maka ini benar. Berarti ilmu itu belum dia amalkan, ya, dalam kehidupannya. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang berilmu adalah mewujudkan ilmu tersebut dalam bentuk amalan. Seorang yang berakhlak pasti berilmu juga belum tentu. Kadang-kadang akhlak yang dimiliki oleh seorang ada yang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya iktisabi. Seseorang memiliki akhlak, ya, itu merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Itu namanya jibillah. Ya. Ada seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepadanya, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah." Pada dirimu ini ada dua perangai yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi tabiat dia. Yaitu al-hilm, kelembutan, dan al-anah, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Itu adalah merupakan perangai yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang itu sudah menjadi watak seseorang. Meskipun terkadang dia tidak memahami dari sisi ilmunya, akan tetapi itu tabiat. Itu yang itu bagian dari kebaikan. Ada pula akhlak yang sifatnya iktisabi, dalam artian dia asalnya tidak memiliki akhlak tersebut kecuali setelah dia berusaha mewujudkannya. Setelah dia belajar, dia mengetahui, oh ini akhlak yang baik, baru dia berusaha untuk melakukannya. Biasanya yang seperti ini mengalami proses dari yang buruk menuju yang baik, dan ini bermanfaat sekali. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya untuk merubah akhlak dari yang buruk menuju kepada kebaikan. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika dia mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk mengamalkannya. Allahumma musta'an.